Bagaimana menjawab syubhat dalam hadis disebutkan al muslim itu umum, maka mencakup ahlu sunnah dan ahli bid'ah, maka tidak boleh mencela ahli bid'ah kecuali jika disebutkan kebaikannya. Ya, tentu yang dimaksud dalam hadis bukan mencela bihaq, ya, tapi mencela bil batil. Kalau mencela bihaq, mencela dengan cara yang benar, maka telah ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan. Ya, telah ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan mencela tapi bil haq, bihaq, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar. Nah, seperti Nabi SAW sendiri mencela misalnya kelompok-kelompok sesat yang kemudian datang atau yang berikutnya datang setelah zaman Rasulullah SAW, semacam Murji'ah, semacam apa? Khawarij, semacam Qadariyah atau Khawarij, ya. Kalau Qadariyah tahdir. Nah, begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga melakukan hal tersebut, mencela orang-orang ahli bid'ah tapi bihaq, ya, alasannya benar, caranya benar, maka itu diperbolehkan. Tentunya semuanya ada aturannya, tapi yang dimaksud dalam hadis sibabul muslim fusukun, kalau dia mencela bibatil dengan alasan yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, maka tidak boleh, karena al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh, haram darahnya, haram hartanya, enggak boleh diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, wa irduhu, dan kehormatannya, enggak boleh direndahkan kehormatannya, dan mencela termasuk merendahkan kehormatannya. Nah, sehingga tidak boleh pada asalnya. Tapi sekali lagi, kalau ada sebab yang syar'i, maka menjadi boleh. Begitu. Kalau dikatakan harus menyebut kebaikannya, tidak ada dalil yang seperti itu, ya. Tidak ada keharusan menyebut kebaikan sama sekali. Bahkan kalau bukan pada tempatnya menyebut kebaikan, yaitu dalam proses memperingatkan umat darinya, maka menyebutkan kebaikan di sini justru menjadi rancu, ya, dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam bab at-tahdzir min ahli al-bid'ah.